الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام والسلام، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة موسي سيسرام، أستاذ الفضيلة دكتور الإمام يليك الأمر سيسرام، دكتور نورو، دكتور الإخوان المسلمين والمسلمات إلى أرواحي إلى الناس الإسلام. إلى دوسك لكي تشكرك الله سبحانه وتعالى كان يكون كثيرا لهم kuliah tekun jihad kita sebagaimana yang telah disebut oleh Fadil Al-Ghazali tadi yang bulan lepasnya ustaznya penting. Tapi sebab saya dinyatakan tadi lah ada sedikit urusan yang berkaitan dengan Ghazah, saya telah diminta untuk mewakili Parlimen Malaysia pada satu persidangan di Damascus yang berkaitan dengan Gaza yang sedang berlaku di bumi Palestin sekarang ini. Dan saya nak bawakan kepada tuan-tuan pada malam ini dua fatwa daripada Syekh Al-Qadhawi. Satunya berkaitan dengan Gaza, ini berkaitan dengan Palestin. Fatwa ini fatwa ulangan yang telah pun beliau sebutkan sebelum daripada ini. Dan fatwa lagi satu adalah fatwa yang mungkin agak sedikit sensitif, tapi sebab kita ni bila kita datang mengaji, bila kita datang belajar, kita nak ambil Islam ni daripada sumber, bukannya daripada amalan-amalan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Yang betul, banyak amalan-amalan yang menjadi amalan tradisi dalam masyarakat kita yang kita sangkakan mungkin ada kena-mengena dengan agama, sebenarnya ini asing sangat-sangat daripada agama Allah SWT. Maka itulah saya nak mengusyurkan tuan-tuan, selain daripada kitab Fiqhul Jihad yang kita baca daripada alamat Syekh Al-Qarbawi ini, beliau juga seperti mana saya sebut dulu telah menghasilkan beberapa kitab yang melihat banyak isu-isu kontemporari ini dan memberi pendekatan fiqh dalam menyelesaikannya. Buku beliau yang paling popular antara lain adalah Fatawa Mu'asirah, Fatwa-Fatwa Semasa. Ini diterjemah dalam bahasa Melayu, ada banyak terjemahannya. Fatawa Mu'asirah yang mengumpulkan banyak fatwa-fatwa untuk menjawab persoalan semasa yang sedang dihadapi oleh ummah. Saya bercakap insyaAllah kalau diberikan kesempatan, tak ada kesempatan, tidak kita nak buat dalam kuliah kita ini. Sebelum kita start dengan Fiqhul Jihad ini, kita bawa beberapa fatwa beliau. Khasnya menangani isu-isu yang dekat dengan kita, dan yang paling penting bagi saya adalah isu-isu yang tadi saya sebut yang dijangkakan sebagai besar daripada kita datang daripada agama, tapi sebenarnya ia tak ada kena-mengena langsung dengan syariat Allah SWT. Fatwa pertama yang berkaitan dengan Palestin daripada Syekh Al-Qadhawi adalah haram hukumnya kalau kita ini memohon visa daripada kedutaan Israel, walaupun kita tak guna perkataan Israel, perkataan daripada kerajaan ataupun kedutaan Israel, kalau kita nak melawat Palestin, hukum dia haram. Dia menjelaskan fatwa itu. Rasulullah SAW ada sebut dalam satu hadis. Tadi ayat kita baca, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah SWT yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita pilih ayat itu tadi. Rasulullah SAW ada sebut hadis, la tashuddu rihal illa li thalath masajid. Tak payah nak kamu bersusah payah untuk pergi jalan tengok dunia ni, melainkan usaha tengok tiga masjid, kata Nabi SAW. Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Rasulullah sungguh lawat Masjid Al-Aqsa. Sedang macam mana pula Syekh Al-Qadhawi bagi fatwa haram hukum dia pergi Palestin, Masjid Al-Aqsa ni duduk kat Palestin, Maksudnya, kalaulah niat kita untuk pergi Masjid Al-Aqsa itu ke Palestin itu hanya sekadar melancong, sehingga memerlukan kita, dan orang perlu pun, untuk kita pergi sampai ke kedutaan yang dimohon visa, hukum diharam kata Syekh Ghazali, sebab bila kita pergi apply saja visa ke kedutaan tersebut, kita terima saja visanya, ini adalah merupakan pengiktirafan kepada kewujudan sebuah negara yang dari sejarah, dari segi sejarahnya tak boleh wujud, dari segi undang-undangnya juga tak boleh wujud. Mengiktiraf negara Israel itu maknanya mengiktiraf pembunuhan yang mereka lakukan, mengiktiraf penyelewengan yang mereka lakukan. Sebab itu tadi dalam ayat kedua, makar pertama tadi, Allah sebut وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Ayat keempat Allah sebut pula وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. Aku telah tetapkan dalam kitab, puak-puak ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi dua kali. Puak Yahudi ni tuan, dia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi dua kali. Kalau kita baca tafsir-tafsir ulama-ulama yang menafsirkan ayat ini, disebut bahawa kerosakan pertama yang dilakukan oleh Yahudi kepada umat, kepada dunia ini bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh Nabi, macam yang dibuat kan? Penganiayaan kepada Islam dan sebagainya, itu penganiayaan pertama, kerosakan pertama yang dilakukan oleh Yahudi kepada Islam, kepada orang yang beriman. Mengikut dari tafsir juga, kerosakan kedua yang dilakukan oleh orang Yahudi, ramai ahli tafsir yang khasnya tafsir yang sezaman dengan kita ini, betul? Menyebut bahawa kerosakan kedua yang dilakukan oleh orang Yahudi itu bermula pada tahun 1967 apabila mereka masuk dan mereka rampas Masjidil Aqsa daripada orang Islam. Masjid Aqsa ni kiblat kita yang pertama. Thalithul Haramain. Ula kiblatain, Thalithul Haramain. Kiblat kita yang pertama, tanah haram kita yang nombor tiga. Sebenarnya simak selat, ketika Masjid Al-Aqsa duduk ditawan oleh musuh Allah SWT pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi keluar fatwa. Fatwanya adalah mengharamkan semua orang Islam untuk bergembira, senyum dan ketawa selagi mana Masjid Al-Aqsa duduk di tangan musuh Allah SWT. Itu pemimpin kita. Tak boleh. Tak boleh ketawa, tak boleh senyum, tak boleh bergembira selagi mana Masjid Al-Aqsa itu duduk di tangan musuh. Ini bukan dekat ketawa juga tak? Bukan dekat musuh. Saya bangkit dalam parlimen tak berjawab tentang ini. Saya sebut dah sikit dari mungkin dekat sini. Satu program hiburan nak buat di asalnya nak buat di Bentong. Majlis daerah Bentong protes lepas saya buat kenyataan. Kan? Majlis itu dipanggil Pitbull. Mari penyanyi daripada luar. Disponsor oleh sebuah syarikat namanya Chivas Regal yang buat arak. Maksudnya? Kemudian bila majlis daerah Bentong protes, dia pindahkan majlis itu ke Kuala Lumpur. Dan majlis itu majlis yang mulai lah lebih tuan. Bermula daripada 6 petang 15 Mei sampai 6 petang 16 Mei. Waktu yang mulai, yang musabah, yang nahar tu ada tuan. Ya, kata kat yang mulai. Yang lesen ni diberikan oleh pihak yang berwajib. Saya tanya dalam parlimen pasal apa pula lesen ni dibagi. Kenapa? Kenapa tak menjawab juga? Tak jawab langsung dalam. Kan? Dia kadang-kadang senang. Dalam parlimen dia tuan tengok di mesin ni. Soalan-soalan yang hot ni dia tak naik. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dia tak naik. Dia akan turun pergi ke nombor 15. Dan sebab dia jawab soalan daripada pukul 10 sampai 11.30 saja. Bila tak jawab pun, maka soalan GDP akan dihantar secara tertulis. Maksudnya dia tak boleh nak didik. Salahuddin Al-Ayyubi kata, selagi mana Masjid Al-Aqsa ini di tangan musuh Allah SWT tak boleh bergembira. Kita hari ini bukan sekat Masjid Al-Aqsa di tangan musuh Allah SWT juga. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam ni yang sepatutnya lah. Bukanlah sampai saya pula nak keluar fatwa malam ni, tak boleh gembira dari apa ni. Tapi kan sepatutnya sekali-sekala kena ada juga kita berfikir tentang umat kita ni apa yang nak jadi. Kan? Apa yang nak jadi kan dengan umat ini. Itu fatwa pertama daripada Syekh Al-Qardawi yang berkaitan dengan Al-Masjidil Aqsa ataupun Umuhul Bisa. Alhamdulillah, secara officialnya Malaysia ni tak ikhtiraf lah negara Israel ni. Kita pun tak ada kereta lah. Tapi tuan-tuan, ada banyak negara Islam yang ikhtiraf kewujudan negara Yahudi. Jordan, Mesir, Morocco. Malah yang jadi hantu sekarang tuan-tuan, sebutlah hantu yang paling duduk soft depan sekali mewakili Yahudi ini tuan-tuan, membolehkan, tidak membolehkan bantuan masuk ke Palestin dan sebagainya dalam Mesir bila sempadan dia duduk di Rafah dan sebagainya. Maka sebab itu, masa saya pergi dekat sebuah ini, habis program rasmi, saya dijumpulah dengan beberapa orang tokoh-tokoh ulama yang ada kat sana. Saya jumpa dengan pimpinan-pimpinan Palestin yang ramai duduk di Damascus itu, ataupun Dimash. Saya dah sebut dulu kan? Saya dah sebut Dimash bukan Damsyik. Okay. Dia orang tafsirkan hadis Nabi. La taqumu as-sa'ah hatta taqatil al-muslimu al-yahud wa yakhtabit al-yahudi wara' al-hadar wal-shadar wa yaqul al-hadar wal-shadar ya muslim ya abdallah hadha yahudi wara'i ta'al faqtulhu illa al-ghadqa fa'innaha min shadarat al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat melainkan apabila orang Yahudi itu dibunuh oleh orang Islam. Lalu lintang tukar menyewuk di belakang kayu dan batu. Kayu dan batu pun akan benci pada Yahudi ini sampai dia sebut ya muslim, ya Abdullah. Dua orang, dua jenis manusia ini. Pertama dia Muslim, yang kedua dia Abdullah. Kan? Itu ni orang Yahudi duduk belakang aku, mari sini bunuh dia. Melainkan satu pokok namanya Gharqad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min syajaratil yahud. Pokok itu adalah daripada pokok orang-orang Yahudi. Pokok Yahudi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tempat saya duduk dekat Damascus tuan, dia tanam pokok rakat. Dia tunjukkan kata yang ini ada pokok rakat dan nyewuk belakang ni. Tapi kata tu syekh yang saya jadi tetamu dia tu, dia kata rakat itu mungkin boleh datang dalam bentuk pokok, tapi juga boleh datang dalam bentuk apa saja yang digunakan ataupun yang diperalatkan untuk membantu Yahudi dikira sebagai rakat. Dia kata termasuklah negeri Mesir. Dia kata Mesir tu rakat ni. Dia kata Mesir, ceramah Mesir tak kena tangkap. Dia kata tangkap lah. Baru kena tangkap seorang dalam Syekh Raib Saleh. Syekh Raib Saleh ni duduk dalam kapal flotila yang ada orang Malaysia 12 orang ni. Kita boleh tengok macam mana peluru Yahudi ni dalam ramai orang, ramai-ramai orang dalam kapal flotila tu, peluru tu boleh cari Syekh Raib Saleh. Dan yang mati tu, yang Turki pun ramai kawan kita dari Turki mati. Tapi yang cedera tu kan, antara yang cedera ni kan Syekh Raib Saleh. Kan kena tembak. Dan ini fatwa daripada Tabawi yang sebutkan tadi. So ceritanya kalau niat hanya sekadar nak pergi ziarah, maksudnya hukum dia haram. Niat nak pergi bebaskan, ya Allah, wala tiket ni. Boleh Ustaz? Saya pun cakap lah buat untuk berpandai ke tu. Ustaz, sedang Masjid Al-Aqsa sedang menunggu orang untuk membebaskan dia. Dan kita jauh dah. Minimum yang boleh kita buat tuan doa, itu minimum kita boleh buat. Yang keduanya dalam bentuk sumbangan-sumbangan ataupun dan sebagainya boleh kita buat, khasnya sebab subjek kita ni namanya Tekun Jihad. Okay. Itu fatwa yang pertama. Kita pergi fatwa yang sensitif. Saya baca fatwa ni. Fatwa sensitif ni pasal Nisfu Syaban. Baru dua orang lepas. Ada suruh baca Yasin 3 kali. Kalau tak baca Yasin 3 kali, tak sempurnalah Islamnya. Nah, ada buat majlis. Siapa tak buat majlis, ada masak itu masak ni, maka kuranglah imannya. Sedap. Kata Syekh Ahmad. Saya baca. Lailatul Nisfu min Sya'ban. Ya. Lam ya'ti fiha hadithun وصل إلى درجة الصحة هناك أحاديث حسنها بعض العلماء وبعضهم ردها وقالوا بأنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان أي حديث. ada jumpa sebarang hadis ambil daripada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, apa semua ni tuan-tuan, yang menyebut tentang perlunya dihidupkan malam nisfu Syaban ini dengan program-program tertentu. Baca Yasin 3 kali, lepas tu ada, kalau di negeri Arab ada juga amalan ni. Di negeri Arab dia ada satu amalan, dia semayang, dia doa minta umur, panjang umur. Malaysia ada tak? Dan waktu-waktu nisfu Syaban ni lah. Maksudnya Syekh Qardhani kata, perlu nasihat kepada kawan kita, kita melalui fatwa ini, kan benda ni tak ada warid dalam hadis Nabi, tak pernah alaih salatu wassalam, tak pernah berlaku dalam syariat Allah SWT. Ini hanya menjadi amalan-amalan orang yang kemudiannya diturun-temurunkan secara tradisi. Tuan-tuan, kalau kita kebetulan malam nisfu Syaban tu nak baca Quran 3 kali, 4 kali, 10 kali pun tak apa. Nak baca Quran malam tu, nak baca Yasin 10 kali, tak apa. Malam tu nak qiyamul lail 100 rakaat pun tak apa. Takkan nak tunggu nisfu Syaban dia qiyamul lail lah. Takkan nak tunggu nisfu Syaban dia baca Yasin. Malam ni tentu nak tiba Al-Quran, Al-Baqarah 4 kali. Manusia tak ada masalah. Bukuh Al-Baqarah malam ni 4 kali nak kata malam ni. Oh, malam dia rasa semangat sikit. Kenapa? Kenalah tadi kemudian 2 biji. Kalau rasa panas badan malam ni, kamu boleh malam ni. Ratu rakaat buat. Tak ada kena-kena dengan Yesus Syabar apa semua. Tak ada masalah. Okey. Hujung daripada fatwa itu, sekretari kata, penting benda ini kita lontarkan kepada masyarakat. Dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, sumbernya mesti Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau ini berkaitan dengan ibadah, mesti sumbernya Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau sekadar motivation dan hadis yang disebut Sunnah tadi pula, mestilah Sunnah yang mutawatirah, Sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih. Hadis yang sahih. Hadis banyak kita sebut dah tadi. Kan hadis kita dengar macam-macam. Saya selalu sebut dalam kuliah kita kat surau ni, utlubul ilmi walau tisin, cari ilmu sampai negeri Cina. Tuan-tuan, bukan hadis. Kan? Bukan hadis. Dan UKM dekat pun tak lepas negeri Cina. Kan? Untuk motivate tak ada masalah. Kan untuk motivate diri kita. Tapi nak kata, tengok hadis semua kita mengaji sampai negeri Cina. Dan kita kata itu hadis daripada Nabi SAW, itu tidak ada daripada hadis Nabi SAW. Untuk motivasi tak ada masalah, tapi kita jadikan sumber hukum lah. Kan Islam ni dia ada metodologi, dia ada dia punya disiplin. Kuasa pertama kali saya bawa isu Yesus Syakban ni tuan, dalam satu majlis, bila keluar ketua ni, ada seorang tanya dia, ustaz saya baca kitab, ada sebut pasal Yesus Syakban. Kita tanya kitab mana? Dia sebutlah kitab ni gini. Okey, kata betul. Kitab ni siapa boleh tulis? Tahu tak? Tuan baca 3-4 buku, tuan pun karang kitab. Maka lahirlah sebuah kitab. Tapi adakah kitab itu dia bertepatan dengan disiplin ilmu syarak ataupun tidak? Adakah ia bertepatan dengan disiplin ilmu agama itu tidak? Itu isunya. Kalau kita ikut metodologi dia, marjek dia contoh, pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, dan Al-Ijma' dan Al-Qiyas ataupun sebagainya, sedang dia tak boleh jadi sebagai rujukan. Jangan hanya sekadar baca kitab maka kita kata, maka inilah dia pandangan dalam agama. Supaya juga, supaya kita ni bersih betul-betul daripada perkara-perkara yang tidak ada asal usul daripada syariat, daripada agama Allah Subhanahu wa taala, bagi mengelakkan kita ini terlibat dengan perkara-perkara yang tidak ada nasnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke topik kita tuan. Tadi telah disebut tentang program last kali kita bincang hari itu di bawah topik namanya al-jihad hakikatuhu wa tahdid maqamuhu. Hakikat jihad dan kita nak fokus kepada mafhum, maknanya yang sebenar. Malam ni bagi tuan-tuan yang boleh bahasa Arab, Kalau tuan tak ada buku ni, tuan nak baca khulasah dia punya average version, sekali orang boleh tuliskan dia punya ringkasan kepada kitab ni, tuan boleh buka dalam webpage Qaradawi. Kan Qaradawi, Qaradawi, Qaradawi.net. Qaradawi.net ni tuan boleh tengok dia punya ringkasan kepada kitab ini. Dia buat sebanyak 11 chapter ataupun 11 bahagian lah dia meringkaskan kitab ini. Dan lagi satu tuan-tuan, webpage yang ada kaitannya dengan Syekh Qaradawi, yaitu Syekh Qaradawi dia pun, dia lancar pun adalah Islam Online. Itu Syekh Qaradawi ni. Dan itu Syekh yang tulis yang kita baca buku ni inilah. So dalam webpage Qaradawi itu dia ada bagi kulasa. Dan malam saya print out dia punya khulasah yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ni. Tajuk pada malam ni, yang pertama kita nak bincang pasal al-farqu bainal jihad wal qital. Perbezaan antara jihad dan bunuh. Sebab ada satu perception yang menyatakan bila sebut jihad kita bunuh. Bila kita sebut jihad maksudnya perang. Bila kita sebut jihad, maksudnya angkat senjata. Bila kita sebut jihad, maksudnya sekarang ni isu angkat senjata banyak kat Malaysia ni lah. Macam-macam kan, bukan? Bukan sahaja dekat Malaysia, banyak tempat sekarang ni. Kan, atas nama Islam. Sampai sekarang ni, kalau di dunia barat, banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang who speaks for Islam. Orang barat confused, siapa yang sebenarnya yang menjadi wakil kepada Islam. Adakah ulama? Adakah perbuatan beberapa kumpulan yang menggunakan kekerasan ini? Ataupun adakah ini? Adakah itu? Maksudnya, okay, lahirlah banyak sekali buku-buku dan penulisan tentang Islam. Termasuklah fahaman-fahaman yang tersyirik, yang menyeleweng daripada ajaran Islam sehingga orang melihat Islam itu sebagai ancaman. Sehingga keluar satu arahan daripada sebuah gereja di Colorado pada minggu lepas. Tuan, sekali lagi. Laman internet dan tak, kita balikkan, kita buka Colorado Sentinel. Yeah. Colorado Sentinel dalam satu arahan daripada salah seorang daripada padri dia minggu lepas, mengisytiharkan 11 September tahun ini sebagai hari kita membakar Al-Quran. Dia arah tu. Pasal apa? Sebab dia kata the Quran is a book of evil. Dan evil ni the place is in fire. Itu arahan disebut dalam khutbah. Dan 11 September nak disiarkan sebagai hari bakar Quran. Jadi kawan-kawan kita dekat US, counter apa ni arahan daripada Colorado Sentinel ataupun daripada padri ini, dengan mengisytiharkan supaya setiap orang Islam di Amerika khasnya pada bulan Ramadan tahun ni, tiap seorang kena dapat beli satu Quran yang diterjemah dalam bahasa Inggeris dan diwazat dan bagi percuma kepada jiran dia, kepada bos dia, kepada kawan dia, kepada pekerja dia, kepada student dia, kepada cikgu dia. Tiap seorang bagi satu Quran sebagai hadiah sempena dengan bulan Ramadan, sebab syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Maksudnya, so dia tak counter, lawan. So insyaAllah bulan Ramadan ni saya dah dapat maklumat daripada kawan kita di Amerika. Alhamdulillah sekarang ni aktiviti beli Quran ni hebat dekat Amerika untuk tauzik, untuk bagi secara percuma. Tu betul-betul hidup Ramadan. Ni Ramadan 2 minggu lagi Hari Raya Aidilfitri dah keluar poster dekat Qatar. Tak. Orang Melayu puasa teh nak raya. Bahaya ni tak? Ini kesempatanlah malam ni. Ya ayyuhallazina, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bukannya puasa untuk raya. Kan? Itu orang lain, orang An-Nur dengan Bani, no. Berpuasa untuk bertakwa, kita berpuasa untuk untuk Ramadan, untuk Al-Quran, untuk Al-Qiyam, Asyamu Jannah. Puasa itu dia akan jadi perisai kepada kita, insya-Allah. Baik. Jadi tak masuk-masuk itu. Sama kita nak kita ni al-farqu bain al-jihad wal qital. Kemudian yang nombor dua yang kita akan bincang malam ini tentu adalah al-farqu bain al-jihad ad-dafa' wal jihad at-talab. Perbezaan antara jihad yang dalam masuk dalam kategori yang yang perang tadi itu, sama ada jihad kita pergi offense ataupun kita jihad dalam bentuk at-talab ataupun dalam bentuk yang kita nak defense. Okey. Kemudian insya-Allah penghujungnya kita akan pergi malam ini kepada hukum jihad, sama ada dia wajib ataupun tidak. Cuma yang nombor tiga ni saya tak pergi detail. Sebab Syekh Qardawi ni dia orang akademik yang cukup hebat tuan. Dalam menghuraikan dari segi hukum ni, dia bawa pandangan ulama tu, ulama ni, ahli tafsir ni, dia debate lah secara detail dalam buku ni. Saya tak nampak ini akan bagi sebarang, bukan sebarang, saya tak nampak ini ada manfaat besar sangat dalam konteks kuliah kita kat seorang ni tuan. Lainlah kalau tuan betul-betul nak mengkaji dari aspek hukum itu, boleh tengok debate dari segi ilmiah itu. Tapi malam ni yang yang bab yang ketiga tu terus pergi kepada pandangan Syekh Qardawi dalam konteks hukum jihad ni, sama ada dia fardu ataupun tidak. Yang pertama, saya baca ringkasan di tuan kat sini. Bendera kitab dia. Kathiru minal nas wa ba'adul fuqaha ikhlutuna bayna jihad wa qital. Ramai manusia orang ni dan juga para fuqaha, termasuk dikata di kalangan orang-orang yang yang faqih, orang-orang agama, yang mencampur adukkan antara jihad dan bunuh. Dia sebut jihad, dia terus kata ini jihad tu bunuh, bunuh tu jihad. Wa kullama atlaqat kalimatul jihad fahima minha anna al-murad huwa al-qital. Apabila lintah dia kalimat jihad, maksud dia adalah membunuh. Wal hasil anna al-jihad a'ammu wa ashmalu min al-qital. Pada hakikatnya jihad, kalimat jihad itu lebih besar, lebih luas maknanya daripada hanya sekadar membunuh. Fal-qital naw'un min anwa' al-jihad. Bunuh, pegang, lawan itu satu juzuk daripada jihad. Alladhi yashmal al-jihad bil-mal. Kerana jihad itu termasuk di dalamnya bukan hanya sekadar membunuh orang, membunuh manusia, tetapi termasuk al-jihad bil-mal, jihad dengan harta. Wal-jihad al-kalimah, jihad dengan perkataan. Tidak ingin disyarah. Wa-jihad nafs, jihad dengan jiwa. Wa-ghayr zalika wa minhal qital. Dan lain-lain aspek jihad termasuklah membunuh. Dia sebut subjek jihad ni memang tak, saya terpaksa ulang lah perkataan bunuh, kita nak ajak tentang bunuh malam ni. Dengan subjek jihad. Dan, okey. Last kuliah kita dah sebut syumul, makna jihad. Seperti mana syumulnya Islam ni. Kesyumulan Islam ni kita, seperti mana kita sedia maklum, dia tidak habis dengan aspek dan juzuk tertentu seperti mana banyak yang difahami oleh orang. Khasnya orang duduk zaman kita. Ada orang di faham Islam, pisang oleh Jumaat. Antara pisang oleh Jumaat, maka Islamlah sudah hadir. Kan? Ada orang di faham Islam, Yasin malam Jumaat. Nah, Yasin. Macam tak pun. Kan? Islam itu tak habis dengan Yasin. Ada 113 lagi surah yang lain. Ada orang dia faham Islam, tunggu cuti sekolah nak pergi buat umrah. Sekarang ada plan pergi kahwin dekat Mekah. Wah, masya-Allah. Kan plan kahwin dekat Mekah. Sudah saya selalu sebut, dulu dia kata ada plan orang nak mati dekat Mekah. Pasal apa? Ingat mati dekat Mekah tu akan mati. Kan? Abu Jahal pun mati dekat Mekah. Unta Arab tu juga nak mati dekat Mekah. Masalah. Ada plan. Apa ni? Dia ambil Islam tu seperti mana yang dia nak, seperti mana yang dia faham, tidak seperti mana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila fahaman terhadap konsep Islam di sini sudah pudar, Satu lagi penyakit yang sedang melanda umat hari ini adalah ramai sekali orang nak Islam yang instant. Cepat. Islam yang mudah. Islam yang mudah. Tadi saya ada sebut dalam bulan lepas kita dua kali saya pergi ke Syria, ke Syam ataupun ke Dimashq. Saya pernah rekomen tuan daripada kita pergi Dubai, daripada kita pergi Doha, daripada kita pergi Syam, di Damascus. Doha sama yang dekat Dubai tu macam pavilion macam KLCC tu lah. Tu lah nampak pun tuan. Ada lah kot berani sedap kat situ, ada kedai tu. Boleh saya rekomen. Tapi lain tak ada benda kita tak nampak. Tapi bila kita pergi ke bandar lama sebenarnya, negara-negara yang macam Syam, Syria, macam Mesir, macam Arab, tuan, bila kita tengok peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang terdahulu daripada kita, kita akan tercentak lah mati kita. Apa benda yang sudah kita contribute untuk Islam compare dengan orang Islam? Kemudahan yang ada pada dulu tak banyak. Saya masuk Masjid Umawi, tengah-tengah bandar Damascus di Dimashq. Jadi kalau kita pergi besok, kita masuk masjid itu, terus di belah kiri kita, ada satu corner tempat Imam Ghazali. Itu dia punya zawiyah, tempat dia menulis kitab. Dan saya pergi, saya duduk di situ, saya bayang, sini Imam Ghazali punya buku. Senang. Kita nak jadi macam Imam Ghazali tak ada kan? Haji Ghazali adalah. Jadi Imam Ghazali, jauh. Baik, masuk tak dalam masjid. Dia tiap-tiap zuhur kat sana sekarang ni dia ada kuliah. Masa dia tengok orang yang dengar kuliah dengan zuhur tu kan jauh lebih sedikit daripada orang yang datang melancung tengok masjid. Dia berewak sekali dengan melancung macam yang kuliah tu lah ni tengah-tengah ni orang tu melancung ambil gambar, ambil video macam mana kata subhanallah. Malik Ibn Marwan masa dia buat masjid ni dulu bukan untuk diziarah sebagai tempat melancung. Nah, tak pernah nampak. Dalam masjid itu dia ada satu bahagian tu kubur kepala Nabi Yahya alaihi salam. Ada ni. Kan ada dia makam dekat situ. Kemudian Masjid Umawi ni dia ada tiga menara. Menara Qutbay di bahagian belah kanan, di tengah tu menara Al-Arus, belah kiri tu menara Al-Bayda, menara putih. Menara yang paling tinggi di bandar Damascus. Yang dikatakan di dalam hadis kan Nabi Isa alaihi salam akan turun hari kiamat dan sebelum kiamat besok kan ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa ini akan turun pada waktu subuh dibawa oleh 70 ribu malaikat. Dia duduk dekat tempat malaikat tu turun, dikatakan dia turun ke menara tu, dikatakan. Saya tanya dengan Tok Syekh dekat masjid, dia kata menara ni ke? Dia kata kila tu maksud dia macam itulah yang dikatakan. Dia jadi sini tak dapat nak bagi tanya. Dia kata, okey takpelah turun Nabi Isa dekat sini. Nabi Isa AS dengan gelaran Al-Masih akan turun untuk membawa keadilan. Saya tak ingat saya dah sebut pada tuan-tuan kat sini belum. Kan? Nabi Isa ni, family name dia sama dengan Dajjal. Tapi dua karakter yang berbeza. Nabi Isa pun panggil Al-Masih, Dajjal pun panggil Masih juga. Mana ni dua family name? Sama ni. Padahal dua karakter yang berbeza. Kan kita diajar dalam solat kan, belum kita bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azab al-qabri wa a'udzubika min azab an-nar wa a'udzubika min fitnah mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnah al-masih ad-dajjal. Belum kita bagi salam kan, doa tu kita baca. Kalau tak apa tak apa, dia bukan rukun apa-apa, tapi solat ni maksud dia doa. Dia banyakkan doa dia dalam solat, tak ada apa. Doa tadi menyebut, ya Allah Tuhan ku, aku mohon perlindungan daripada kamu daripada azab dunia, azab kubur kan, termasuk fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Khususnya dalam bab ni, dalam kitab ni disebut tentang jihad dengan Dajjal. Yang jadi perbualan ramai di kalangan kita bila kita sebut Dajjal ni, mata sebelah, katanya asal daripada Mongolia. Ya, dah. Kan? Lepas tu, asal daripada mana dah lagi? Kan, maksud sebelah tu lah, dia punya karakter-karakter. Tetapi dalam tafsiran terhadap Ad-Dajjal itu, dia tak semesti datang dalam bentuk orang. Sebab itulah kata Qardawi, bila kita ambil jihad ini, hanya kita limitkan jihad itu dalam konteks perang secara fizikal. Tidak kita ambil makhum jihad itu dalam konteks perang yang lebih luas daripada perangan fizikal. Yang kita akan nampak adalah musuh yang sifatnya fizikal. Akibatnya kadang-kadang di kalangan orang Islam, dia tak nampak musuh yang tidak bersifat fizikal, tapi bahaya dan ancamannya jauh lebih besar daripada musuh yang sifatnya fizikal yang kita nampak depan mata. Yahudi secara fizikal kita nampak di depan kita. Pakai kopiah kecil kat belakang. Ya, dia tu. Dia tahu lah ya, dekat bumi Palestin yang dia rampas. Tentang di UK, paling ramai Yahudi yang dekat UK, dekat Manchester. Paling ramai kat situ. Dia tengok. Kalau Yahudi ni kereta paling suka dia pakai, kereta Volvo. Pulang lah. Jangan jual Volvo besok pula. Sampai tak payah jual. Cuma dia suka pakai Volvo. Sampai tak faham. Sebab orang Yahudi dia suka pakai kereta Volvo. Kalau tuan dia pakai Volvo, saya tak kata tuan Yahudi. Tuan masih orang bangi. Tak. Dia suka pakai macam ni. Musuh yang fizikal kita nampak. Tapi yang bahaya yang kita nak ambil semangat jihad ni tuan, tadi dia sebut, jihad tu merangkumi aspek-aspek yang lain daripada hanya sekadar lawan secara fizikal ini, pemikiran. Apa yang disebut dalam istilah Arab sebagai al-ghazwa fitr. Serangan pemikiran yang sudah masuk dalam diri kita. Dia boleh datang dalam bentuk musuh macam Yahudi ada sekarang. Dia juga boleh datang dalam bentuk nasihat-nasihat. Nah, nasihat-nasihat yang kadang-kadang dia datang dalam bentuk syarikat-syarikat yang jadi debat dalam negara kita sekarang. Yahudi ni memang Allah sebut dalam Al-Quran, lepas walaupun mereka ini dilaknat oleh Allah SWT, tapi ada kelebihan juga yang Allah bagi pada dia itu. Kelebihannya mereka ni hebat, mereka ni cerdik. Tapi nikmat ni dia panggil istidrak sultan. Allah uji kita ni dengan dua jenis. Satu, dia uji kita dengan susah. Itu dia panggil ibtilak. Yang kedua, dia uji kita juga. Dia uji dengan nikmat yang senang. Itu dia panggil al-istidraj. Nikmat dan senang ni banyak Allah bagi kat Yahudi. Antara ni mereka ni cekap, pandai, sebagainya. Dan kuasai dunia. Dia kuasai dunia ni dalam bidang politik. Dan ni kita semua mesti maklum. Saya dah baca satu buku namanya The Israel Lobby and the US Foreign Policy. Macam mana lobby Yahudi dekat Amerika yang jumlah lobbyis ni dekat tak sampai 40 orang. Tapi dia boleh pengaruhi US punya foreign policy. Punya Allah bagi. Yalah Allah bagi kehebatan kepada dia. Ya. Betul? Dia masuk melalui program hiburan. Bak hiburan ni, saya tengok kalau belah Arab sana, Lubnan, belah Asia ni Malaysia. Kat Lubnan tu penduduk ni berapa juta juga, 3/4 Melayu. Ni je. Dia penyakit dia sampai ke Damascus tu, saya duduk kat situ, hotel tu. Sekarang musim sama eh. Maghrib masuk 9:30. Subuh pukul 3. Nak menunggu maghrib dan saya kata tobat saya tak tangsi bulan Ramadan ini. 9:30 maghrib. Kita tunggu lah maghrib. Tunggu 9:30. Isyak pukul 11. Dah gelap dah lah. Yalah kita boleh jamak. Pada maghrib kita pun taklah pada hari pertama dia sampai. Dan letak kepala, tengok jam pukul 12. Boom! Dengar dekat luar. Dia start music. Saya kata apa benda ni? Kan? Saya tanya, saya cakap, wah, tak apa benda yang bising dekat apa? Tak, dia kata, ini samar, safe dia. Masalah. Samar ni maksud dia punya menghidupkan malam. Tuan, dia menyanyi, tuan, dari pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi. Subuh masuk pukul 3. Bila saya sebut, 4 malam saya duduk, saya tak dengar azan subuh. Sebab dengan muzik. kata Habib, ya ummah, ya ummah, ya ummah. Nah, masa tu awal bola, dia boleh letak skrin bola kat sana, dia tengok bola syok kan, sebab dia siang tak malam, jadi tak perlulah siang lain kan, dia lepas asal sikit je boleh tengok lah bola, dia main bola. Tapi dia lepas bola tu dia sambung pula, alhamdulillah, ya ummah, ya ummah. Islam. So dia masuk, dia rosakkan cara yang macam tu dengan pemikiran ekonomi. Saya bukan bidang ekonomi tuan, saya tak ramai ekonomi, dia beritahu kepada kita tentang teori-teori yang merosakkan ummah. So tak semestinya jihad sekali lagi dalam bentuk qital. Jihad itu harus berlaku juga dalam bentuk ekonomi. Saya nak cerita tuan, dekat Mesir, dekat Syria ada satu sekolah namanya Ma'had Ad-Dawli International College. Saya pergi sekolah. Sekolah ni nama dia Ma'had Ad-Dawli, tapi dia duduk di bawah satu foundation namanya Syekh Badruddin Al-Hassan, Badruddin Hassani Foundation. Orang yang belajar dekat situ dipecahkan dua, satu orang Syria, yang kedua foreigners. Yang foreigners ni belajar 10% bukan bayar. Hostel dia bagi, kuliah lagi ada, di bulan lagi dia bagi, kan? Habis gaji dia bagi, dia bagi, bagi. Saya pergi ziarah tu, saya tanya, macam mana dia dapat duit? Macam mana dia nak survive? Pelajar dia 400 orang. Dia kata, tengok. Dia tengok, dia kata, dia duduk sekejap. Belilah, pemata dia. Yang duduk kejap tu, tak tahu dia. Hantar beras ke keluri. Ini wakaf saya lillahi ta'ala. Tuan, jihad ekonomi lah tu, bantu umat. Sebab, saya, bukan anak ek, kita cerita luar negeri begini kan. Sebelum sikit daripada Syria tu, ada satu program kat UK. Dan kat UK banyak, banyak Muslim charity. Kan? Banyak sekali Muslim charity. Saya duduk dalam satu charity dekat Nottingham. Ya, saya tengok macam mana dia operate. Kan? Saya duduk dalam masa 2 jam dia dekat office itu, tengok orang call. Nak bagi contribution. Ada yang telefon call, saya nak bagi £50. Okay, masuk mereka £50. Ada seorang masa saya duduk tu, dia bagi £2,000. Dia kata, Masya Allah. Ini jihad ekonomi. Untuk supaya duit kekayaan ada di kalangan Islam tu, dia pusing. Supaya semua orang boleh share. Kan? Yang mana praktis itu berlaku dalam masyarakat ini? Ada atau tak ada? Macam mana kita institutionalizekan benda-benda macam itu tuan? Supaya kalau ikut-ikut kekayaan yang ada pada orang Islam hari ini tuan, ya, ikut kekayaan yang ada pada orang Islam hari ini, dan orang Islam yang ada hari ini pula ikut distribution ataupun kan pengagihan itu seperti mana yang ditentukan Allah SWT, tidak akan ada orang Islam yang miskin di dalam dunia. Nah, tapi itulah. Saya tahun ni akan pergi sekali lagi ke Southern Philippines dengan Southern Thailand. Saya dah buat kerja dekat Southern Philippines ni dah masuk tahun yang kelima. Tambah saya cerita dulu kan. Kat tahun pertama saya pergi, saya hantar lembu 30 ekor. Bukanlah bawa lembu ke lembu terbang. Saya buat duit, saya pergi lembu kat sana 30 ekor. Tahun kedua bila korban, saya pergi sekali lagi. Jumpa dengan orang kat sana, Tuan Imam kat sana. Kita macam mana? Dia kata, terima kasih lah Ustaz. Ustaz? Ni Ustaz bawa pula lembu datang, bawa kat kami lembu. Last kami makan lembu kat tahun lepas. Kata, subhanallah. Tapi itu je. Tapi itu dekat balik, dekat Southern Philippines. Ustaz pergi Manila, Manila ni di Pak Wan Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak prihatin dengan masalah Islam, dia bukan daripada kalangan mereka. Sebab berapa ramai orang kat bangun ni nak mengaji, tak boleh mengaji. Yang orang nak mengaji agama, dia tak mengaji. Saya tahulah, saya nak mengaji agama, nak jalan negeri susah. Kan? Wah, saya duit. Kan? Masih lagi berlaku. Suatu benda yang kita buat. Itu semua jihad. Sebelum kita cerita tentang jihad, tak penggal kepada orang, eh? Dan kita mencinta jihad ada. Kan? Oh, ni jihad kepada orang, oh, minat ni, minat besar. Mana saya nak soleh? Apa nak baca? Ya? Itu minat saya. Tapi jihad yang lain, apa benda yang sudah kita contribute untuk agama kita. Kan? Wa tawsir ma'na al-jihad wa'admu qasrihi al-qital yu'ti fursa لكل مسلم سواء أكان رجلا أو امرأة وسواء كان قادرا أو غير القدر قادر أن يجد له دورا مهما في موضوع الجهاد. Apabila kita luaskan makna jihad ini tidak hanya tertumpu kepada bab yang berkaitan dengan bunuh orang saya tuan, maka luasnya makna jihad itu akan memberi ruang kepada setiap seorang daripada orang Islam di kalangan kita ini untuk participate dalam jihad. Tapi bila kita kecilkan makna jihad itu hanya kepada bab bunuh-bunuh tuan, orang tak boleh nak bab bunuh-bunuh. Tambah orang Malaysia ni lembu, biarlah orang nak ambil pun. Tidak. Orang nak ambil tanah, biarlah. Kan dibayar. Biarlah. So, biar. Orang tak minat cerita buat lawan-lawan, dia tak minat. Orang Malaysia ni lembut. Tak minat. Tapi kalau kita luaskan makna jihad itu kepada jadi ekonominya, pendidikannya, kerja sosial yang tuan, semua orang boleh participate. Orang kaya boleh participate, orang miskin boleh participate. Orang ada kemampuan boleh participate, orang tak ada kemampuan boleh participate. Malah kata Syekh Qardawi, orang lelaki boleh ambil bahagian, orang muslimat pun boleh ambil bahagian. Bila makna jihad itu kita luaskan. So, kita ni semua nak jadi mujahidin. Mujahidin Surah An-Nur Bandar Baru Bangil. Dan semua mujahidin dengan mujahidat. Cumanya tadi bila kita dah luaskan kepada jihad tu, sekarang ni kita buka ruang dalam depan kita ni, nak cari apa dia potensi-potensi jihad yang kita boleh contribute. Saya tahu bulan Ramadan nanti ramai orang nak jihad, jihad dengan duit. Tak, bulan Ramadan nanti ramai orang nak jihad, puasa buka puasa jihad tu. Tak, bulan Ramadan nanti ramai orang nak jihad, apa lagi, bantu anak orang miskin, bantu anak yatim. Ayah malam tadi dah start dah. Ayah malam tadi kuliah dekat satu tempat. Habis kuliah dia datang. Sebab tu jumpa orang tak kenal. Ustaz, tolong ambil barang. Kami dah sedia kita benda. Kami dah beli kain, Ustaz. Ustaz, dah lah kat mana-mana pun. Ah, jadi sebagai kain sini lagi. Kain apa? Kain batiknya tuan. Masya Allah. Adik, rumah tu tengok ni. Awal beli shopping kain tu dah. Ini baju untuk dia sediuk. Dah start lah. Saya kata dekat kakak tu, kata, kak, kalau ibu Ramadhan lagi best. Terus apa? Pahala bagi Ramadhan ni lagi banyak. Ada yang saya lihat kat Ramadhan ni. Betul. Jihad lah tu. Cuba, tuan-tuan, kita nak jadi orang yang amilin, yang praktikal. Wah, Surah An-Nur ni jadi praktikal. Saya dah lontar sikit, malam ni tuan-tuan nak kena tanya ni, tuan-tuan, apa benda yang dia nak jihad? Kan, untuk dikontribute kepada agama. Tiap seorang kita kena tanya, benda yang kita nak contribute. Saya, kita tidak mahu tuan-tuan, kita datang mengaji hanya sekadar untuk kumpul knowledge. Kumpul maklumat, ataupun sekadar nak habiskan masa antara maghrib dan insyaAllah. Itu tak ada manfaat. Jangan tuan, tak ada manfaat. Kita mengaji, lepas tu kita nak promise terus. Terus, tak boleh kita buat. Ada masalah Ustaz, Bandar Baru Bangi tak ada orang miskin. Bandar Baru Bangi tak ada orang miskin. Ya ke? Ustaz. Lepas Bandar Baru Bangi, itu dalam konteks ajihan. Ekonomi lah, duit. Ataupun bantuan, pertolongan. Benda lain? Okeylah, Bandar Baru Bangi ni tak ada masalah bang. Hantar orang lagi. Tapi saya cukup concern tuan, kalau satu kampung tak ada usaha untuk hantar seorang hafal Quran, satu kampung tak ada usaha untuk hantar seorang untuk mengaji agama, saya pun sebut kerja, saya singgah bayang satu tempat dekat masjid. Memang lah, nampak, saya nampak dalam masjid tak sampai pun 40 orang pun buat dia pegang dengan mazhab Syafi'i lah. Main Jumaat, pukul 1:30 azan, dia tak boleh azan. 1:35 Bilal buat announcement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada yang masih ada di rumah, sudah datang. Kita tak cukup jemaah nak azan main Jumaat. Berlaku juga ni pengalaman saya ini. Saya nak sebut, kata Bilal, azan dia tak cukup 40 pun boleh jalan. Takut confuse lah nanti kan. 1:45 tak boleh lagi. Datanglah motor dia bilang. 1:45 boleh bilang. Cukup dah 40. Aulah lah. Subhanallah. Ini saya bukan reka cerita tuan. Saya nak sebut nama kampung ni tapi berlaku. saya dalam perjalanan sehingga lepas tu saya kaya hibat pun sebab musafir lah. Tapi alhamdulillah Allah tengok, Allah tunjukkan kepada kita realiti umat yang ada sekarang. Saya pernah hadir satu rumah orang meninggal tu kan, di telefon saya pukul 2 pagi. Masuk rumah tu, jenazah tak bertutup, sebelah dia letak keset Quran. Sebab apa? Tak ada orang di rumah tu boleh baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada orang rumah tu boleh baca Quran. Ini saya cerita benda yang berlaku lah. Ini tiga-tiga ni tak ada, tidak boleh masuk kisah benar kan? Tapi itu realiti umat. So okay, jihad dalam bidang pendidikan. Saya geram benda, tapi ini saya nak sebut dah ni, bukan nak kira benda apa kan? Saya berjalan tengok mana international school. Saya dah masuk banyak 3-4 international school. Saya pusing daripada selatan ke utara. Bila saya kumpul kata international school ni, ha? Seluruh Malaysia ni yang Islamic international school ni adalah tak sampai 5 pun saya. Itu pun saya rasa lah masa belum boleh kita bangunkan. Punya ramai orang Malaysia tu, orang Islam Malaysia ni, kita tak boleh create satu educational institution yang nak lahirkan orang yang macam tu. Projek yang sedang berlangsung di Gaza sekarang itu telah melahirkan hafaz Al-Quran. Sebab Allah bagi kelebihan kepada Gaza masa Israel, masa Yahudi perang berbangun ni 2 tahun lepas. Dalam tempoh peperangan itu, tanpa pasal-pasal itu telah lahir 450 orang hafal Quran dalam masa sebulan. Allah bagi. Budak-budak ini, dia malam siang ni perang banding batu ke Yahudi. Malam tak ada perang, rumah tak ada dah roboh, duduk ke masjid. Duduk kat masjid bukan main, bukan makan bubur kacang ni kita kan. Dia duduk masjid, dia bubuh lakak sama-sama dia. Lahir 450 orang hafal Quran dalam tempoh sebulan. Saya tanya, macam mana boleh dia lahir? Dia kata, kamu pun tak tahu. Budak-budak ni baca, kata buku surat, hafal. Buka buku surat, hafal. Kata, subhanallah. Ini Allah bagi lah, tak? Tak. Lah sama, dia lahirkan 2,500 orang hafal Al-Quran. Tahun ni program sedang berjalan. Sekarang mesti sama. Tahun ni mereka target 4,500 orang hafal Quran. 4,500 campur 2,500 campur. Oh, Masya Allah, dia hafal Quran. Dan so dalam bidang pendidikan, aset yang ada bagi kita pendidikan juga. Dan so ini jihad, perbuatan eksekusi macam tu. Alhamdulillah lah, banyak kafe dekat kita ni, sekolah agama, apa ni, kita gada ni, pasti taksi apa semua ni, alhamdulillah banyak. Dan tak apa lah tu, masuk kategori jihad, barulah umat ni jadi lagi. Sebab kita tahu syirik, kita dah meluaskan ada jihad tidak hanya bermakna membunuh. Yaqulu syekh, berkata syekh, wa bihadha nara anna kalimat al-jihad أوسق في معنى كلمات القتال وإن كان الذي استقر في العرف الفقهي أن كلمات الجهاد تعني القتال. Maka dengan itu saya melihat, kata dia, dengan kita meluaskan makna jihad ini tidak tertumpu hanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan bunuh, walaupun secara tradisionalnya perbincangan di dalam kitab-kitab fiqh bila sebut bab jihad ini adalah perbahasannya tertumpu kepada hal-hal yang berkaitan dengan perang, bunuh dan sebagainya. Fahakada istilahu alaiha wala musyahatun fil istilah. Demikianlah istilah yang telah digunakan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fiqah yang dulu. Jadi tapi kita ni bukan kita nak balah bab istilah. Baik. Ya, ini maksud ni. Ma'an al-mafdu am yashmal. Lafaz yang umum ini terangkum di dalamnya. Jihad al-mujahid li nafsihi wa li syaitanih. Mana yang umum ini bagi kita terangkum di dalamnya jihad kita melawan syaitan. Ini kan? Dia akan duty satu Ramadan ni. Ya, syaitan akan duty satu Ramadan ni sebulan. Dan kita mohon ini. Tapi tuan-tuan pun dah biasa dengar. Orang pun biasa tanya, biasa dah orang jawab. Dalam duk ikat syaitan sebelah tu, kenapa masih ada lagi perangai syaitan duk jalan tu? Ha, sebab dah. Jawapan yang saya dengar adalah, walaupun syaitan diikat sepanjang Ramadan, tapi masih ada perangai syaitan yang kita tengok atas jalan ini tu, sebab sebulan tu dia cuti. Sebelah bulan tu kita berkawan dengan dia dah. Subhanallah. Kadang-kadang syaitan lebih hilang. Ya, aku lebih, dia lebih tengok pada aku. Mungkin agak. Sebab, hai, jihad kawan syaitan. Dan ini Syaban. Syaban ni bulan yang banyak Rasulullah SAW beribadat dalam konteks puasa. Walaupun dia tak khusus kan Syaban. Bulan Syaban ni tuan tinggal tak sampai 2 minggu lagi. Siapa yang belum bayar puasa dia tu bayar. Tidak berganda besok kan? Tapi yang nak start prepare untuk Ramadan ni start. Sebab bila masuk Ramadan besok kita nak gear up. Dan kita lagi up untuk kompos untuk Ramadan sebanyak mungkin. Jadi orang yang paling tamak dalam beribadat dalam Ramadan. Ya? Baik. Jadi, wa mujahid bil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dia kata masuk dalam kesimpulan tadi selain lawan nafsu syaitan dan sebagainya, jihad al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar. Allah. Al ma'ruf wal munkar. Munkar pasti. Depan mata kita ni, cuba tuan-tuan beritahu saya jalan mana yang ada dekat bang ni yang tak ada munkar. Jalan mana yang kita berjalan ni yang tak ada munkar. Ha? Wa qaul kalimatul haqq am sultanil ja'l. Ini jangan-jangan orang buat. Masuk dalam kategori jihadnya adalah menyebut benda yang benar ke atas pemerintah yang zalim. Apa saja tuan yang kita lihat perkara-perkara yang disebut. Penyelewengan, siapa boleh dedah. Ada sesuatu penyelewengan, saya kalau ada sesuatu penyelewengan, penyelewengan tak kira siapa buatnya. A buat pun kena dedah, B buat pun kena dedah. Kalau ini penyelewengan. Tak kira. Kalau istilah politik ini, pakatan rakyat pun buat, kalau salah tuan tertegur, kalau BN buat pun tuan tertegur. Ha, jangan kerana ada tendensi kepada BN tak nak tegur perkataan rakyat, ada tendensi kepada perkataan rakyat tak nak tegur kalau nampak salah. Ini tak termasuk dalam kategori jihad. Jadi ajar Islam. Itu dia, disebut ni Sultan Al-Ja'il. Dan disebut pemerintah yang menyelewik, yang salah. Tak betul sebut. Kan? Sebab rakyat ni dia hakim. Wa nahnu dhalik kama yashmal qital muqatil fi sabilillah dan sebagainya, termasuklah dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada himpunan beberapa CD jawapan kita tentang peperangan di Gaza, peperangan di Palestin. Bila kita tengok orang-orang ni perang juga di berdepan betul dengan musuh. Memang sebab itulah agaknya Allah ni tak jadi kat Malaysia di perang tu. Sebab masa saya bucak dekat satu yang dekat Pulau Tengah Hulu lah, saya cerita tentang sejarah kemasukan Islam di Malaysia. Kita Islam ni masuk kat Malaysia secara damai. Dia masuk melalui terjang, melalui peniaga-peniaga. Kan ada tiga-tiga ni kan. Satu kata masuk melalui orang-orang Yaman yang datang daripada Hadramaut. Akhirnya ramai Sattar Al-Bar Syarif ni kan, Syed Syarifah ni lah kan? Satu lagi teori kata Islam masuk melalui jalan Gujarat, India Mahir kan? Itu yang ada Muti Canai, Mustafa Bade kan? Sebagainya. Satu lagi teori kata masuk melalui orang Islam daripada China yang ada bagi surat apa semua tu. Saya pergi China, di Beijing. Kita tahu kan dekat Beijing ada satu masjid, Masjid Newji nama dia. Umur dia buat pelan satu ribu dah tahun masjid. Sampai kena letak palang takut runtuh. Habis masjid keluar, lapar, nak cek makan. Cakap Cina tak pandai. Semua tulis Cina. Ni hao ma tu tahu. Iklan. jalan sedur. Tapi ni kita lapar, mana nak makan? Mungkin jalan lah, insyaAllah. Jalan-jalan-jalan, tengok sekumpulan budak muda. Jadi budak muda ni boleh jadi kat Inggeris. Saya pun tanya, saya tegur afternoon. Kita tengok. Tanya Muslim, dia dengar perkataan Muslim tu, dia tanya kita. Kelam Arabi Syekh Cina kata sepet. Kita cakap apa ni, dia tanya kita. Kelam Arabi Syekh, dia cakap Arab ni. Kita kata kena lah. Dia kata boleh lah sikit-sikit. Kata orang Cina cakap Arab. Orang Cina cakap Arab. Dia tanya dia, dia makan. Dia kata sini, jom. Dia tunjuk, dia kata gini, jom ikut saya sekali, kita pergi makan. Makan. Dan budak-budak Cina 4-5 orang tuan-tuan cakap cakap Arab, hafal Quran. Kita tanya belajar mana? Belajar Ma'had Syar'i Beijing. Subhanallah. Apa masalah kan tuan-tuan? Nisfu Syakban. Eh, beda cerita ya. Dia tahu Nisfu Syakban. Nisfu Syakban ni tengah bulan Syakban. Di Mekah, dia nak beli temikai, nak tawar, nak tahu cakap Arab. Arab tak tahu cakap Melayu. Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Mana dia tak henti nak tawar. Dia kata, Nisfu Syakban ni. Nisfu Syakban. Arab tengah temu Syakban, Ramadan. Kan bukan Syakban, Ramadan. Dengar-dengar, Nisfu Syakban. Yang ni kata Syakban ni Ramadhan. Sampai tak puasa. Ya? Itu je bahasa Arab kita tahu. Nisfu Syakban. Ya? Bahasa Arab ni satu lagi. Ada tak dekat Bangi ni satu tempat orang mengaji bahasa Arab? Surau contohnya. Ataupun. Eh sekarang orang Malaysia tak takut tau untuk bayar. Saya dah tengok. Bayar. Saksyur. Satu pakar bahasa Arab. Ya? Dia bayar tak apa? Orang sanggup bayar. Bahasa Arab ni penting tuan. Rasulullah suruh kita belajar bahasa kau supaya kita jangan ditipu oleh kau. Ya? Masalah ni itulah. Kita yang bersungguh dengan bahasa Arab ni. Orang Arab sekarang ni, kita tengok. Tuan, saya tak recommend sangat tuan tengok channel Astro 111. Kecuali ada beberapa rancangan. Punah. Tengok channel 111 tu, punah bukan. Bahasa Arabnya, langkabut, 3/4 rancangan itu hiburan, cerita membawa daripada Mesir, cerita mengarut, sekali-sekala keluarlah gambar kembali, sekali-sekala keluarlah gambar, ulama-ulama interview, kan? Dan saya tanya dalam parlimen, pasal apa yang kerajaan tak bagi channel Al Jazeera dalam bahasa Arab masuk ke Malaysia? Pasal apa tak bagi channel Jazeera bahasa Arab ataupun channel-channel bahasa Arab yang lain? Mana? Dan Al Jazeera pasti. Al Jazeera ni channel yang paling popular di negeri Arab. Di Amerika, di UK paling popular. Yang Arabic lah. Yang English ada tak terumpul ni kadang-kadang sama macam CNN dia lah. Kita tengok kata channel yang English Al Jazeera tu. Marah lah kawan Al Jazeera. Dan dia kong sama macam CNN, BBC je. Saya tanya dengan cucu Syekh Abdul Rahman Al-Rajhi. Dan Rajhi kat sini. Okey. Orang Peng, orang Peng. Peng negara orang dia. Dan Dan Rajhi berapa kawan? Dan Rajhi ini ditubuhkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Rajhi. Itu lagi macam ni. Kan? Dia uzur kat saya negara Saudi. Antara institusi Islamic Banking yang pertama dalam dunia ni. Kan? Dia yang besar. Masuk Malaysia, Alhamdulillah, bisnes dia grow. Cawangan dia berpuluh. Kita lihat, kita dah tengok siapa yang apa yang jaga, apa yang rajin. Islamic Banking. Yang jadi manager ke atas sikit pada lutut, bawah sikit pada Auzubillah. Islamic Banking. Agak aneh kalau Syairah cuma Ramal Rajin tengok, waktu tu sakit, terus pergi. Aku tak macam ni, aku nak bank aku ni mungkin. Terus dah, best. Sekejap tu. Eh? sekarang. Sebab saya duduk kat Palimbo, saya cerita lah pasal Palimbo. Kita at one time popular dengan halal hak ni kan. Kita yang promosikan halal hak. Tapi sekarang ada juga, ikut satu laporan sebuah majalah yang saya baca, industri halal ni, kan antara market yang paling besar industri halal ni adalah di China. Kita yang popularkan halal hak ni. Kita yang popularkan halal produk ni. Tapi, kalau ikut laporan yang saya baca tu, tahun lepas, tahun sebelum ni, kan, ekspor makanan halal yang paling besar ada import makanan halal yang paling besar yang diambil oleh China takkan daripada negeri Thailand, bukan daripada Malaysia. Thailand export. Orang Malaysia ni dia kreatif untuk cipta, untuk tapi dia tak expand. Itu jihad bagi saya. Summit thinking. Ya? Singapura dengan Hong Kong ada di hak kepada Islamic Banking. Kan? Jadi kadang-kadang tahulah bukan masalah tuan FDG ni, kadang-kadang masalah polisinya, masalah red tape-nya, macam-macam lah kita tentang itu. Tapi ayat jihad. Kita pergi mana pergi? Kan? Okey, bab tu dah habis. Bab kedua lewat sekarang ni dah. Bab kedua ni saya nak sebut, insyaAllah besok lah. Bila besok dah faham apa besok. Al-farqu baina jihad ad-dab wa jihad at-talab. Perbezaan antara jihad kita serang dengan jihad kita bertahan. Tadi waktu mukadimah tadi ada sebut jihad tu ada tiga kan. Jihad lawan musuh, jihad lawan syaitan, jihad lawan nafsu. Ada tiga. Okay, next kuliah kita besok ni kita akan tunggu pada jihad yang berkaitan dengan lawan musuh. Tadi kita dah bincang jihad secara umum, tapi nak tak nak kita juga kena bincang tentang jihad yang berkaitan dengan lawan musuh ni. Memang kena kita bincang bab itu. Maka di situlah nanti akan masuk topik al-farqu baina jihad ad-dab wa jihad at-talab. InsyaAllah itu untuk kuliah yang akan datang. Secara kemungkinannya bulan selepas Ramadhan lah. Tuan, Ramadhan besok sini ada tazkirah lah. Allah Allah berkutan. Tak adalah pilihan yang agak saya lah. Sebab jadi pun tak ada maklum lagi, insyaAllah. Kalau tak ada Ramadhan, kita jumpa baat Ramadhan, insyaAllah. Subhanallah bihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.